Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, kita dapat kembali lagi berkumpul, bisa bertemu lagi bersilaturahim dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab. Masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya pemirsa, tentunya kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan ini selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan juga beribadah. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan harapan setelah kita membaca, kita menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini sudah tepat pilihan Anda untuk bergabung bersama kami ya, karena kami di sini akan membahas surah Al-An'am khususnya yaitu ayat ke-70 sampai ke-73. Ayat-ayat ini berisi tentang adab pergaulan. Nah, untuk pembahasan ayat tersebut, di studio telah hadir guru kita yang kebetulan juga selalu setia ya, mengajarkan kita, membimbing kita, dan memberikan makna dari tafsir yang ada di dalam Al-Quran ini, yaitu Bapak Quraisyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Quraisyab? Alhamdulillah. Ini temanya menarik nih Pak Quraisy, yaitu tentang adab pergaulan. Ya, yeah. Khususnya buat anak muda dan... Pada pagi hari ini, kebetulan juga yang hadir, jamaah kita anak-anak muda semua, Pak Quraisyab. Izinkan saya sebentar untuk mengucapkan salam dulu bagi audiens kita yang sudah hadir dari Rumah Pendidikan Islam Internasional dan juga Ikatan Remaja Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, anak muda adalah calon penerus bangsa kita. Begitu penting bagi mereka untuk bisa memaknai Al-Quran, sehingga akhirnya landasan moral ya di bangsa ini dan juga pemahaman untuk Islam itu nanti kedepannya benar-benar bisa tidak hanya sekedar apa hanya di mulut saja tetapi juga benar-benar bagian dalam kehidupan Pak Quraisy. Insyaallah. Nah, tadi ayat 70 sampai 73 mungkin Pak Quraisy bisa menjelaskan kepada kita Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kasih mukadimah dulu. Kita ini makhluk sosial. Ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bekerja sama. Yeah. Kita tidak bisa hidup tanpa teman. Yeah. Al-Quran memberi tuntunan. Siapa yang wajar Anda jadikan teman? Dan siapa yang harus Anda tidak jadikan teman walaupun tidak harus dijauhi? Mm-hmm. Ada orang bukan teman saya, tapi saya tidak anti dia. Yeah. Okay. Kita akan berusaha memahami ayat 70 dan seterusnya ini, memahaminya dalam konteks itu. Sebenarnya Al-Quran itu, sebelum saya lanjut lagi, Al-Quran itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Yeah. Ada orang kalau seperti gajah, dengan seorang buta, kalau dia pegang ininya dianggap gajah begini. Nah, seperti berlian, kalau Anda lihat dari depan itu beda dengan kalau Anda lihat dari belakang. Nah, kita ingin memahami ayat-ayat kita ini dalam konteks pergaulan. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wagharrathumul hayatid dunya wa dzakkir bihi dan seterusnya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan dan bahan kelengahan serta mereka yang dilengahkan ditipu oleh kehidupan dunia. Mari kita lihat yang pertama. Ayat ini berkata menjadikan agama mereka, bukan menjadikan agama kamu. Beda kan? Tinggalkan orang yang menjadikan agama mereka bahan permainan. Semua agama itu paling tidak memiliki tiga hal pokok. semua agama percaya bahwa di alam raya ini ada penguasa dan pengaturnya yang kita namai dalam Islam Allah atau Tuhan. Iya. Tidak ada agama yang tidak mengakui wujud Tuhan. Satu. Semua agama, apapun agama itu, percaya bahwa ada pembalasan amal baik dan amal buruk. Ada hari kiamat. Iya. Yang ketiga, semua agama itu ada ketentuannya di mana penganutnya berhubungan dengan Tuhan tadi serta mempunyai nilai-nilai hubungan antar sesama manusia. Semua agama mengajarkan sholat, katakanlah kita dalam Islam ya, sholat, ada sholatnya. Semua agama itu ada sholatnya. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi, Nabi berkata, sholat 5 kali sehari. Dia bilang, Nabi, gak usahlah sholat. Apa jawab beliau? La khaira fi dinin la sholata lahu. Tidak ada baiknya suatu agama yang tidak ada sholatnya, dalam arti yang bersangkutan penganutnya tidak berhubungan dengan Tuhan. Semua agama begitu. Agama apapun. Nah, ada orang-orang yang mengaku beragama, ya, tapi tidak menghayati nilai-nilai agamanya. Ya. Nah, ayat ini berkata, Zaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa. Tinggalkan itu. Orang-orang yang menjadikan ajaran agama mereka, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama mereka, tinggalkan mereka yang menjadikan agama mereka atau nilai-nilainya hanya sebagai permainan. Ah, ada Muslim nih, kita ambil agama Islam tuh. Ayo sholat yuk. Ah, itu kan sholat hanya ini. Bagaimana itu? Tinggalkan. Ada satu orang Kristen, kita tidak dilarang berteman dengan orang Kristen yang baik, yang tidak, jangan pernah malu atau berkata bahwa menurut ajaran agama saya, misalnya kita di Islam, minuman keras itu terlarang. Iya. Jangan lantas berkata, oh, ini tidak apa-apa. Itu namanya mempermainkan nilai agama. Oke. Okay. Lahwan wala'iban. La'iban wala'wan. Permainan dan bahan yang melengahkan dia. Wagharratkumul hayatid dunya. Dan mereka itu ditipu oleh kehidupan dunia. Apa artinya dunia? Apa itu dunia? Kita lihat. Dunia itu terambil dari akar kata yang bisa berarti dekat atau rendah. Apa artinya kehidupan dunia dekat? Dekat artinya sekarang, di sini. Dekat kan? Ada kehidupan yang jauh, itu kehidupan akhirat. Nah, ada kehidupan yang nilainya luhur, tinggi, itu kehidupan di akhirat. Kehidupan yang di sini nilainya rendah. Apa sih yang kehidupan dunia ini? Materi. Yeah. Materi kalau tidak disertai dengan nilai akhirat, rendah. Mereka itu ditipu oleh kehidupan yang memiliki nilai-nilai yang rendah. Kita lanjutkan. Baik. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Kresya. Anda punya tugas terhadap mereka yang melupakan nilai-nilai. Ya pemirsa, itu kami sekarang sedang menafsirkan surah Al-An'am ayat 70 sampai dengan 73 dari sudut pandang pergaulan. Pak Kurais tadi sempat membahas ayat 70 baru sedikit, Pak Kurais. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Pak Kurais. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya katakan apa arti al-hayati dunya, kehidupan dunia. Kehidupan yang dekat, yang sekarang, yang di sini. Kita itu hidup di sini sekarang, tapi juga akan hidup di sana dan nanti. Nah, ada orang-orang faham yang berkata di sini dan sekarang itu keliru. kita masih besok masih ada. Anda mau mau senang-senang sekarang, jangan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kan begitu ya. Jangan cuma pikir di dunia dan sekarang. Oke. Jangan hanya jangan berpikir tentang nilai-nilai yang dekat. Punya visi yang jauh, ya kan visi jauh. Jangan berkata saya ingin menjadi seperti si A, melebihi si A. Ya kan visi jauh, bermimpi itu kan orang namakan visi bermimpi. Oke. Sekarang tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan bahan yang melengahkan serta ditipu oleh nilai-nilai yang dekat oleh kehidupan dunia. Tinggalkan mereka. Siapapun. Ya kan? Kalau begitu, pilih orang-orang yang mempunyai visi yang jauh, yang memiliki nilai-nilai yang jauh, yang luhur. Itu prinsip dalam pergaulan. Sekali lagi saya katakan, kita bukan persoalan agama atau bukan agama di sini. Kita di sini persoalan nilai. Oke. Tetapi wadzakir bihi, Anda punya tugas terhadap mereka yang melupakan nilai-nilai itu, bahwa ingatkan dia. Mengingatkan itu tidak harus dalam bentuk Anda begini-begini, apalagi maksa-maksa orang. Salah satu bentuk mengingatkan itu Anda tampil dengan baik. Anda beri contoh yang baik. Tidak harus pakai ayat Quran, ya kan? Anda sebagai pelajar misalnya, sebagai mahasiswa, tidak harus Anda berkata ini ayat Quran berkata begini. Anda tampil bersih, rajin, berprestasi. Itu namanya mengingatkan dia. Wadzakir bihi antub salah nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Jangan tinggalkan, jangan abaikan untuk memberi ingat orang lain, agar seseorang tidak terhalangi dari rahmat Allah karena kelalaiannya orang itu. Ya kan ini lalai. Inginkanlah kebaikan untuk semua orang, itu ayatnya. Ingatkan dia dengan cara yang baik. Sebab kalau Anda tidak mengingatkan dia, dia tidak dapat rahmat Allah. Kalau Anda biarkan dia terus dalam posisi itu, kasihan dia. Rahmat tidak kesana. Itu yang dimaksud. Baru, wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha. Nanti di hari mendatang, kalau dia mau menebus dengan tebusan apapun, tidak bisa ditebus. Kita jangan dulu pergi ke akhirat. Kita di sini. Anda nih tahu kalau sudah tua nyesel mau bayar ketinggalan Anda pada masa muda, tidak bisa. Saya pun masih nyesel. Kenapa dulu waktu muda saya tidak belajar ini, saya mau tebus, tidak bisa. Apalagi kalau yang ketinggalan itu adalah nilai-nilai luhur dan kita rugi di akhirat. Itu pesannya ini. Jangan sampai itu terjadi. Tidak ada bagi orang-orang yang semacam itu pelindung, tidak ada yang dapat memberi syafaat walaupun dia memberikan ingin menebus dengan segala macam tebusan. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah orang-orang yang merugi, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapat rahmat Tuhan akibat perbuatannya sendiri. Oke. Lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Nanti di hari kemudian mereka akan diberi minum dari air yang sangat panas dan siksa yang sangat pedih disebabkan karena mereka kafir. Apa artinya kafir? Mereka menutupi nikmat Allah. Anda diberi kesehatan, Anda diberi waktu. Anda tidak gunakan itu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kafir itu hanya tidak percaya pada Allah. Allah. Segala kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama itu kekufuran. Bukan cuma yang tidak percaya pada Allah. Anda diberi waktu. Allah menghendaki agar Anda menggunakan waktu Anda sebaik-baiknya. Anda tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, Anda kufur. Itu namanya kufur nikmat kan? Iya. Ah, oke. Okay. Disebabkan karena kekufuran mereka. Baru dia katakan, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah." Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan menyembah selain Allah, akan patuh kepada selain Allah yang, kalau redaksi ayat ini, la yanfa'una wa la yadhurruna, yang tidak bermanfaat buat kami, tidak juga memberi madarat buat kami. Maksudnya, yang tidak bermanfaat bagi kami walau kami menyembahnya, dan tidak juga memberi madarat bagi kami walau kami tidak menyembahnya. Jadi kalau menyembahnya dapat mudharat. Ya kan? Lebih lagi dari itu. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah, dan kami dikembalikan ke belakang berpaling setelah Allah memberi petunjuk kepada kita. Kita akan bahas ini sebentar. Baik, terima kasih Pak Kris. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap lagi Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda mendapat petunjuk dari orang lain yang tidak sejalan. Selamat bergabung buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi sudah dijelaskan tentang ayat 71. Saya jadi gemeteran sendiri nih Pak Quraish, bahwa kadangkala kita dalam kehidupan yang saat ini, kita suka mulai meninggalkan nilai-nilai Islam karena ini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Quraish, biar kita lebih paham lagi Pak Quraish. Baik, baik. Kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi sudah datang menggambarkan bagaimana seorang yang berteman dengan orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai luhur. Agama berkata tinggalkan dia, tapi Anda punya tugas memberi peringatan, menyampaikan baik dengan lisan, tetapi yang lebih penting lagi dengan prestasi Anda, ya kan? Baru dikatakan tadi, kita sudah berceritakan, apakah kami akan menyembah selain Allah, akan mengabdi kepada selain Allah, yang kalau kami mengabdi kepadanya tidak dia beri manfaat, dan kalau kami tidak menyembah atau mengabdi kepadanya tidak juga memberi mudarat. Bahkan bisa lebih dari itu, kalau kami mengabdi kepadanya justru kami mendapat mudarat. Dan itu mengakibatkan kami kembali ke belakang, murtad, ya kan? Meninggalkan nilai-nilai luhur setelah Allah memberi kami petunjuk. Nah ini sebenarnya bisa terjadi terhadap orang-orang Muslim nih. Iya. Sudah dapat petunjuk, bergaul dengan ini, berbalik ke belakang. Nah, jadi sekali lagi, perlu pilih teman atau tidak? Karena dia bisa mengantar Anda kembali. Teman yang melecehkan agamanya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Baru dia beri contoh. Kallazi istahwathu syayatin fil ard. Seperti keadaan seorang istahwathu. Istahwathu ini punya banyak makna. Bisa berarti diombang ambi hawa, istahwa hawa. Diombang ambingkan oleh angin. Hairan, dia sendiri bingung. Atau istahwathu alhuwi, jatuh terjerumus. Seperti seorang yang berada di atas jatuh terjerumus ke bawah. Anda punya nilai-nilai luhur yang tinggi. Kalau Anda bergaul dengan mereka, Anda terjerumus ke bawah. Ya kan? Atau Anda terbawa oleh hawa nafsu Anda. Hairan lahu ashab yad'unahu ilal huda i'tina. Dia bingung. Masih ada benih kebaikan di dalam hatinya. Ada teman-temannya mengajak, ayo dong, jangan pergi sama dia, mari kita bersama-sama. Ya. Dia mempunyai lahu ashab, dia mempunyai teman-teman yang mengajaknya kepada al-huda. Iktina, ayo mari gabung, tinggalkan dia itu. Anda terjerumus ke bawah. Yes, jangan. Mari bersama kami. Qul inna hudallahu wal huda. Katakanlah bahwa petunjuk Allah itulah petunjuk yang sempurna. Kalau Anda mendapat petunjuk dari orang lain yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah, itu bukan petunjuk. Kalau Anda mendapat petunjuk, yakinlah bahwa petunjuk Allah lebih sempurna dari itu. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kami diperintahkan untuk patuh, berserah diri setelah usaha kepada Tuhan pemelihara semesta alam. Kami diperintahkan juga, ini temannya nih yang ajak dia nih. Hei, tinggalkan itu, ikut grup kami aja. Ini petunjuk Allah, itu petunjuk yang benar. Dia sendiri bingung. Ya kan? Hairan, bingung. Gimana tuh? Karena masih ada benih kebaikan di dalam hatinya. Yeah, yeah. Diajak, kan begitu. Baru itu tadi. Wa an aqimus shalah wattaqu wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun. Ayo, mari sholat. Ini pokoknya ini sholat. Dia tidak katakan di sini, mari zakat. Zakat, yeah. Karena boleh jadi teman-teman Anda belum punya ini. Mari pergi haji, tidak. Aqimus shalah. Mari kita melakukan hubungan dengan Allah secara baik. Mari kita berdoa. Qimussalah wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun. Dan dia Allah itulah yang nantinya semua akan dihimpun kepadanya di hari kemudian. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard. Dia Allah, baru di sini dia jelaskan sifat-sifat Allah. Dia Allah yang menciptakan, khalaqa. Khalaqa itu artinya mencipta dan mengatur. Allah yang mencipta dan mengatur alam raya ini. Dia yang mengatur. Mengatur perjalanan bintang-bintang supaya tidak tabrakan itu. Mengatur peredaran matahari, bulan. Allah, itu sifat Allah. Khalaqas samawat wal ard bil haq. Dengan tujuan yang benar. Anda kira alam raya yang begini luas diciptakan Allah sia-sia? Kira begitu. Fa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Anda kira bahwa Anda diciptakan Allah sia-sia hanya untuk foya-foya, main-main? Tidak. Ini ada tujuannya yang benar. Itu yang harus diingatkan. Kita punya tujuan jauh ke sana. Khalaqas samawati wal arda bil haq wa yauma yaqulu kun fayakun qawluhul haq. Dan pada saat dia berkata kun fayakun, kun fayakun itu Allah itu tidak berkata kun fayakun. Ini menggambarkan kuasa Allah mencipta sesuatu sedemikian mudah dan sedemikian singkat seperti kalau Anda berkata kun. Kun itu singkat ya? Iya, singkat. Mudah. Lebih mudah dari itu kalau Allah mau melaksanakan sesuatu. Tidak perlu waktu, tidak perlu alat. Begitu dia mau, jadi. Kalau dia mau jadinya itu singkat bisa terjadi. Kalau dia mau jadinya itu panjang juga bisa terjadi. Itu sifat Allah yang kita sembah. Qauluhul haq. Ucapannya, firmannya itu benar. Janjinya itu pasti. Lahul mulk, dia yang memiliki kekuasaan. Yauma yunfakhu fis-sur, kekuasaannya itu nampak dengan jelas pada hari kiamat. Sekarang belum jelas, masih ada orang yang ingkar. Alimul ghaibi wasyahada, dia maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui segala sesuatu. Itu ayat kita. Subhanallah. Apakah kita masih meragukan keesaan Allah? Aduh, kalau sudah dijelaskan ayat seperti ini, hati kita pasti akan ikut bergetar bagaimana kekuasaan Allah luar biasa. Dan kita pun bisa merasakan nikmat Allah, bisa sehat, itu semua juga semua semata-mata karena Allah. Silakan. Setelah ini kami akan berikan kesempatan kepada Anda, hadirin yang sudah hadir di sini untuk bertanya, ya, apa aja, ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kerjasamalah dengan siapapun. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Silakan sekarang kami berikan kesempatan bagi Anda, ya, jamaah yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan siapa? Silakan Aik. Nama saya Ahmad Lahmi. Saya ingin bertanya kepada Pak Kures tentang bagaimana kiat kita berinteraksi dengan lingkungan kita yang jauh dari agama supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Terima kasih Bapak. Kita mau lihat dulu atau pertama yang perlu Anda nilai dan tahu seberapa jauh dia dari agama dan apa yang menyebabkan dia jauh dari agama. Apakah yang perlu juga Anda tanyakan lagi, apakah jika Anda bergaul dengannya Anda cukup kuat sehingga tidak terpengaruh, ataukah Anda lemah sehingga Anda dipengaruhi? Apakah Anda cukup kuat sehingga bisa mempengaruhinya atau tidak? Itu semua faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan, ya kan? Ada orang berkata, ini saya sengaja bergaul supaya saya ajak dia salat. Dia yang terbawa. Ya kan? Dia gak sholat. Nah, jadi Anda sikap agama kita prinsipnya, kita bisa bergaul dengan semua orang, tetapi kalau dia sangat buruk, Anda harus menjauh. Jangan sampai dia mempengaruhi Anda. Tetapi kalau dia sangat buruk dan Anda merasa bisa untuk ini, Anda boleh bergaul. Nah, kalau Anda menjauhi dia, Anda dituntut untuk menampilkan kepribadian Anda, walaupun tidak bergaul, tapi dia bisa lihat, oh itu orang begini ya, itu orang begini. Saya kira itu prinsipnya, kita tidak dilarang ya, karena itu secara umum Al-Quran menyatakan ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bekerja samalah dengan siapapun, asal itu dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Jangan bekerja sama dengan siapapun, walaupun dia muslim. Tapi itu menyangkut dosa dan ini. Jadi saya kira prinsip umumnya seperti itu. Kita harus pelajari ya. Ya. Oke. Okay. Baik Mas, sudah jelas ya. Kesempatan berikutnya, silahkan. Siapa? Nama saya Nuruti Alfat. Saya ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab. Faktor apa saja yang dapat mendorong seseorang untuk mempermainkan agamanya? Mohon diberikan penjelasan. Faktor apa saja yang mendorong orang untuk bisa mempermainkan agamanya? Lupa diri, lupa Tuhan. Ya kan? Itu faktornya. Dia lupa Tuhan, dia lupa dirinya siapa. Dia lupa Tuhan. Itu salah satu ayat itu. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dia melupakan Allah sehingga Allah menjadikan dia lupa diri. Dia lengah. Nah, boleh jadi juga dia bodoh. Tidak mengerti ajaran agama. Ada tuh orang-orang begitu. Dia misalnya minuman, oh ini sih enggak apa-apa kalau sedikit. Ya. Iya. Oh. Ada yang begitu ya? Ada yang kayak begitu. Bisa jadi karena dia tidak tahu. Nah, tapi sudah dinilai bahwa dia melanggar agama. Jadi faktornya bisa jadi kebodohan, bisa jadi keangkuhan, bisa jadi pengaruh dari luar. Lingkungan. Dan itu yang paling banyak loh. Anak orang baik, di rumah baik, bergaul. Tidak ngerti, lupa Tuhan, terjerumus. Nah, karena itu dalam literatur agama ada tiga yang dia garis bawahi sebab dari kerusakan. Yang pertama pergaulan, itu sebab kerusakan karena Anda bergaul salah. Yang kedua sifat Anda sebagai pemuda. Itu bisa mendorong Anda untuk ini. Lebih mudah terjerumus yang muda daripada yang tua. Ya kan? Yang tua udah punya pengalaman. Dan yang ketiga, pengangguran. Anda nganggur. Kemana? Gede mau jalan-jalan ke sana. Kalau Anda tidak menganggur, Anda belajar di rumah. Belajar dengan teman. Oh saya tidak punya waktu, saya mau ujian. Itu Anda tidak terjerumus. Nah jadi ini benih-benih yang harus dihindari. Saya kira jelas ya. Oke. Silakan berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Saya Usmar Alibi. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Kurois. Ya, pertanyaannya adalah apa saja kriteria memilih teman yang baik dan bagaimana cara bergaul yang baik dan bermanfaat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Teman yang baik itu adalah yang paling paling sedikit memuji Anda. Banyak puji gini-gini itu. Yang paling berani menyampaikan nasihat pada Anda. Kalau Anda itu ya itu yang paling paling baik itu. Jadi ini ya. Kalau mau pilih teman, cobalah berjalan dengan dia, berpergian dengan dia. Kalau Anda pertama kali lihat ketika berpergian itu dia sudah tidak salat misalnya, ya. Dia sudah bohong, dia sudah foya-foya, tinggalkan dia. Karena kalaupun pertama kalinya Anda belum terpengaruh, yang kedua dan yang ketiga Anda pasti terpengaruh. Itu sebabnya ada ungkapan, saya tidak perlu bertanya tentang siapa Anda. Saya cukup bertanya siapa teman Anda. Karena saya akan tahu Anda baik kalau teman Anda baik, Anda buruk kalau teman Anda buruk. Saya kira jelas ya. Nah, itu sebabnya kita kembali ke ayat kita tadi. Orang yang tidak memiliki nilai-nilai luhur, tidak menghayatinya, jangan. Kita bisa berteman dengan non-muslim yang baik. Karena nilai-nilai agama itu dalam sekian banyak hal sama, kalau akhlak itu sama. Tidak ada yang ajar bohong, tidak ada yang ajar berzina, tidak ada yang ajar mabuk-mabukan, narkoba. Itu semua agama melarang. Semua agama menganjurkan hormat pada orang. Semua agama itu, walaupun dia punya agama beda, Anda boleh berteman dengan dia. Saya kira itu azari ladzina takhadu dinahum laiban walahwan. Itu pesan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish. Cuman karena waktunya sangat terbatas nih, jadi ditahan dulu pertanyaannya. Kita akan lanjutkan lagi, jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan korbankan akidah Anda demi toleransi. Pemirsa, kita lanjutkan lagi silaturahim kita dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi kami membuka sesi tanya jawab dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab yang kedua bagi jamaah yang hadir di sini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, Mas. Nama dan langsung pertanyaannya. Nama saya Muhyib Rosidi. Saya ingin bertanya kepada Pak Quraish, bagaimana menurut Bapak tentang pandangan orang yang menganut ajaran pluralisme demi perdamaian dan untuk agar mudah dengan berhubungan dengan pemeluk agama lain? Ya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Pluralisme. Pluralisme. Sekarang begini. Al-Quran mengakui faham yang menyatakan bahwa manusia ini berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu tidak menghalangi manusia untuk bekerja sama dalam kebaikan. Perbedaan-perbedaan itu tidak harus dilebur. Ya, kan kita baca ayat Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menjadikan kamu, kami menciptakan kamu terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tentu beragama dan berbudaya yang berbeda-beda. Itu tujuannya agar supaya kamu saling mengenal. Saling mengenal itu maksudnya untuk mendapat manfaat dari ini. Apa kelebihannya saya ambil, apa kekurangannya saya beri kalau saya mampu. Itu pluralisme. Tidak melebur. Jangan jadikan kalau Anda menghapus tidak akan wujud sesuatu. Kita lelaki dan perempuan. Anda jadikan perempuan lelaki. Atau hapus. Ada generasi atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kita fahami pluralisme dalam arti mengakui keberadaan wujud yang berbeda-beda ini. Tanpa meleburnya. Tanpa kita mengorbankan keyakinan kita. Tetapi kita bekerja sama. ya kan? Itu pluralisme yang diajarkan Islam. Yang terlarang itu kalau Anda berkata demi pluralisme kita samakan aja semua agama. Enggak benar dong. Agama berbeda-beda. Agama saya Islam. Agama Anda apapun, lakum dinukum waliyadin. Kita beda-beda, tidak usah dilebur, tidak usah dipaksakan. Itu pluralisme yang diajarkan Islam. Okay. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Nama saya Dewi. Apakah Al-Quran itu membatasi manusia dalam pergaulannya, dan batasan seperti apa yang diajarkan Al-Quran dan yang diajarkan Al-Quran itu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Jelas membatasi ya, kita punya ayat tadi ini sebenarnya sudah beri batasan. Silahkan bergaul dengan orang, siapapun orang itu, asal dia tidak melecehkan agamanya. Ya, asal dia tidak melecehkan agama kamu. Nanti ada ayat kita baca, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum aw tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tuhan tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil, memberi sebahagian hartamu kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kamu, selama dia tidak memerangi kamu dalam agama, dan selama dia tidak mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Boleh dong, kita gembira, mereka bergembira, kita ikut gembira, asal tidak merusak akidah kita. Mereka butuh, kita bantu mereka. Kita butuh, tidak ada salahnya kita minta tolong pada mereka. Nabi menggadaikan waktu butuh uang, menggadaikan perisainya kepada orang Yahudi. Bergaul, baik bergaul. Tapi jangan bergaul batasannya orang yang tidak memiliki nilai-nilai luhur. Ya kan? Karena takut virusnya, kumannya kena saya. Terpengaruh. Itu saya kira itu batasannya di situ. Oke. Okay. Okay. Pak Kres, ada satu pertanyaan Pak Kres. Sekarang kalau kita lihat realita kehidupan di kota-kota besar, ya, pada saat kita berinteraksi dengan beda agama ya, atau dalam pergaulan bisnis ini, seakan-akan cukup banyak nilai-nilai Islam yang terpaksa kita taruh di belakang gitu Pak Kres. Misalnya pada saat kita jamuan, makan atau apa, suka ada ditawarkan wine gitu atau bagaimana. Bagaimana kita harus bersikap? Maksudnya mereka suka bilang, ah gak apa-apa cuma sekedar wine saja, atau mungkin yang lain-lainnya gitu Pak Kres. Ya. Yang seolah-olah kecil gitu. Ya, nah itu orang yang tidak punya nilai. Oh. Itu orang yang tidak punya prinsip. Sebenarnya orang yang punya prinsip akan menghormati Anda apabila Anda melaksanakan, mewujudkan, mempraktekkan prinsip-prinsip yang Anda anut. Ya. Dalam pesta ada ini. Oh maaf, saya tidak minum ini. Maaf Pak Kures, bukannya nanti dibilang tidak sopan atau gimana? Perasaan sungkan kita begitu. Itu orang yang tidak mengerti yang berkata tidak sopan. Oh, ya, kita iya. Sekarang puasa, iya, kita iya. Berkunjung ke satu teman, iya. Makan siang dia. Iya. Oh maaf, saya puasa. Dia akan hormat pada Anda. Iya, iya. Jangan lantas larut, tapi deh biar saya makan aja, minum sedikit. Oh, ini orang gak punya prinsip, ini orang mempermainkan agamanya. Iya kan? Di dalam pesta, biasa itu di pesta diplomatik segala, ada disuguhkan ini, angkat tos, minum. Oh, angkat aja, tapi jangan minum. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Kris. Pak Kris, menarik sekali pembahasannya. Cuman kalau kita bisa ambil kesimpulan dari ayat 70 sampai 73 ini apa saja Pak Kris? Saya kira kesimpulan utamanya adalah bahwa pandai-pandailah memilih teman. Pandai-pandai memilih teman. Jangan pilih teman yang tidak memiliki pandangan jauh. Jangan pilih teman kalau saudara-saudara ini sebagai pelajar atau ini. Pilih teman yang berkata cukup saya jadi S1 aja, atau pilih teman yang berkata saya mau jadi profesor, doktor. Nah, pilih teman yang itu, ya kan, punya visi yang jauh, visi ke akhirat, visi yang jauh. Itu satu ya. Yang kedua bahwa jangan sekali-kali meninggalkan akidah Anda. Jangan sekali-kali meninggalkan akidah Anda. Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang melecehkan agamanya sendiri, itu pada akhirnya akan terjerumus, akan mengikuti hawa nafsunya, diibaratkan seperti seorang yang dibawa angin ke kiri dan ke kanan. Masih ada nilai-nilai di dalam hatinya yang boleh jadi sesekali muncul sehingga dia bingung, bimbang. Nah, tinggalkanlah orang-orang yang semacam itu dan ajaklah dia kembali kepada prinsip-prinsip ajarannya, kepada nilai-nilai agamanya. Saya kira itu pesan ayat ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Quraish. Subhanallah, kita mendapatkan banyak sekali ilmu pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada jamaah yang sudah hadir, adik-adik, saudara-saudara kami dari Rumah Pendidikan Islam Internasional dan juga Ikatan Remaja Muhammadiyah. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.